الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، اخواني في الدين أعزكم الله، kita melanjutkan pelajaran kita يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. Di ayat yang ke-6 dan setelahnya dari surah As-Saff, kata Allah Subhanahu wa taala, wa idh, dan ketika Isa alaihissalatu wassalam mengatakan kata-kata ini, maka sampaikanlah wahai Rasul, wahai Muhammad kepada umatmu. Ketika Isa mengucapkan ucapan ini, mengajak ajakan ini, Isa alaihissalatu wassalam mengatakan, ya bani Israel, inni rasulullahi ilaikum. Wahai bani Israel, sungguh aku adalah Rasulullah, utusan Rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala kepada kalian, bukan Tuhan. Tapi Isa alaihissalatu wassalam adalah Rasul, adalah Nabi, utusan Allah Subhanahu wa taala. Sering diulang-diulang dalam Al-Qur'an oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyatakan bahwa Nabiullah Isa adalah Rasulullah, bukan Tuhan. Baik, bahkan sudah kita lewati. Nabiullah Isa mengatakan, innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu hadza siratun mustaqim. Sungguhnya Allah adalah Rabbku dan Rabb kalian, sesembahanku, sesembahan kalian. Maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala, inilah jalan yang lurus. Ya bani Israel, inni rasulullahi ilaikum, aku al rasul untuk kalian, musaddiqan lima baina yadayya minat tawrat, membenarkan apa yang telah datang sebelum aku, yakni at-Taurat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, karena Al-Qur'an, demikian juga kitab yang diturunkan oleh Subhanahu wa taala, satu dengan yang lainnya saling membenarkan, saling menyokong. Oleh karena itu, kita umat Islam diperintahkan untuk mengimani semua kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mengimani kitab At-Taurat yang diturunkan oleh Allah kepada Musa, ada Injil kepada Isa, dan seterusnya. Barakallahu fikum. Demikian juga kita diperintahkan untuk mengimani seluruh rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Rasul ini saling membenarkan antara satu dengan yang lainnya. Baik. Musaddiqan lima baina yadayya min at-Taurat wa mubashshiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismihi Ahmad. Dan juga sebagai saksi dan membenarkan. Baik, musaddiqan lima baina yadayya min at-Taurat wa mubashshiran, sekaligus memberi kabar gembira tentang datangnya seorang rasul yang akan datang yang bernama Ahmad. Ini salah satu dari nama-nama beliau alaihi salatu wasalam. Taib. Sebagaimana telah kita lewati hadisnya, ana Muhammad wa ana Ahmad. Taib wa ana al-Mahi wa ana al-Hashir. Barakallahu bikum. Wa ana al-Aqib. Ini nama-nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma ja'ahum bil bayyinat, maka ketika betul-betul datang Muhammad alaihi salatu wassalam sebagai rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala baik untuk seluruh umat manusia, karena keistimewaan nabi kita adalah nabi yang diutus untuk seluruh umat manusia, sementara nabi-nabi sebelumnya diutus untuk kaumnya sendiri. Baik, maka termasuk Bani Israel harus tunduk patuh dengan apa yang dibawa oleh nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin, maka ketika betul-betul datang Rasulullah Muhammad alaihi salatu wasalam dengan Al-Qur'an, dengan keterangan yang sangat jelas, dengan mukjizat sebagai bukti pembenar akan apa yang beliau bawa dan dakwahkan, mereka pun langsung mengatakan hadza sihrun mubin, ini adalah sihir yang nyata. Barakallahu fikum. Padahal mereka tahu. Barakallahu fikum. Orang-orang Yahudi, Nasrani sangat tahu, sangat mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ciri-ciri nabi kita ada dalam At-Taurat dan ada yang dalam Injil. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika matsaluhum fit Taurat wa matsaluhum fil Injil." Bukan hanya nabi kita, bahkan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Sifat dan karakter mereka. Mereka sangat mengenali nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam rinci. Sebagaimana Allah mengatakan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka orang Yahudi dan orang Nasrani sangat mengenali Rasulullah sama seperti mereka mengenali anak mereka sendiri. Seorang ayah tentunya sangat mengenali ayah anaknya dari sejak lahirnya, perkembangannya sampai dewasa. Subhanallah. Dia mengenalinya dengan sifat fisiknya. Barakallahu fikum, karakternya, sifat bawaannya, masya Allah. Demikian pula mereka orang Yahudi dan Nasrani, mereka sangat mengenali nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam. Cuma yang menghalangi mereka untuk mengimaninya adalah hasad, dengki yang ada pada mereka. Barakallahu fikum. Dan ini termasuk penghalang dari penghalang-penghalang hidayah. Karena penghalang hidayah sangat banyak. Barakallahu fikum, termasuk di antaranya hasad. Tahu. Baik. Mengerti, paham tentang kebenaran ini karena baik. Sebelumnya sudah diperkenalkan kepada mereka. Cuma karena hasadnya, dengkinya, maka mereka pun enggan untuk mengikuti Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Masya Allah. Langsung mereka berubah. Dan ini sifatnya mereka Abdullah bin Salam radhiyallahu ta'ala anhu, seorang dari tokoh Yahudi yang masuk Islam, mengatakan, ya Rasulullah, orang-orang Yahudi itu sifatnya begini, jelek. Coba tanyakan nanti aku tentang aku, bagaimana jawaban mereka. Sebelum orang-orang Yahudi mengetahui keislaman Abdullah bin Salam, begitu mereka datang, Rasulullah bertanya kepada mereka, bagaimana Abdullah bin Salam menurut kalian? Oh, dipuji-puji setinggi langit. Setinggi langit. Baik. Bagaimana seandainya dia masuk Islam? Oh, itu satu yang tidak mungkin. Mustahil dia masuk Islam. Tidak lama setelah itu keluar Abdullah bin Salam dari persembunyiannya sambil mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oh, langsung berubah. Dari tadinya pujian sanjungan, sekarang makian, celaan, umpatan. La hawla wa la quwata illa billah. Ini sifat karakter. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man adlla mimman iftara 'ala Allahi al-kadhiba wa huwa yud'a ila al-Islam." Wallahu la yahdil qawma adh-dhalimin. Wa man adlam, siapa lagi yang lebih aniaya? Yani tidak ada lagi yang lebih aniaya, lebih zalim, yang lebih besar permusuhannya dari orang-orang yang mengadakan kedustaan atas Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Wa huwa yud'a ila al-Islam, padahal dia telah diajak masuk ke Islam. Barakallahu fikum. Telah diajak masuk Islam, untuk masuk Islam. Diajak untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka enggan, padahal mereka tahu kebenaran. Barakallahu fikum. Wallahu la yahdil qawmal zalimin, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan beri petunjuk bagi orang-orang yang zalim, mendzalimi diri mereka dengan kekufuran dan kesyirikan. Baik. Dan meninggalkan perkara yang merupakan keselamatan dan kesuksesan mereka dunia dan akhirat. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Mereka-mereka ini sifatnya, yang orang kafir secara umum, mereka mau meredupkan, bahkan mematikan cahaya Allah Subhanahu wa taala sekuat dan sekemampu mereka. Sekuat tenaga mereka berusaha untuk merubah atau mematikan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Dengan berbagai macam cara, upaya mereka melakukannya. Baik. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Mereka mencoba, berusaha, berupaya untuk mematikan cahaya. Cahaya Al-Quran, cahaya iman, cahaya takwa. Dengan mulut-mulut mereka, dengan kedustaan mereka. Baik. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Dan tetap Allah Subhanahu wa taala yang akan menyempurnakan cahayanya. Akan sempurna agama ini dibawa, diemban oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam disampaikan kepada umat. Tapi walaupun orang-orang kafir tidak mau, masya Allah, walau karyal kafir, walaupun orang kafir tidak senang, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang mengutus rasulnya. Allah yang memilih siapa-siapa yang Allah pilih di antara hamba-hambanya. Jadi bukan karena kecerdasan, bukan karena apa dan apa, tapi kerasulan ini, kenabian ini adalah pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga hidayah secara umum adalah pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa di antara manusia-manusia yang Allah pilih untuk Allah berikan hidayah untuk. Baik. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Huda adalah al-ilmu nafi'. Baik, wa dinil haq al-amalus salih. Barakallahu fikum. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. Untuk Allah subhanahu wa ta'ala menangkan di atas seluruh agama. Barakallahu fikum. Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, karena agama-agama yang ada sebelumnya mereka telah merubahnya, mereka telah menggantinya. Awalnya, asalnya nabi-nabi mereka mengajak kepada ketauhidan, mereka tidak lagi mengindahkan ajakan ini. Justru mereka melakukan kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu alaikum. Nabi-nabi mereka mengajak untuk melakukan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh nabi mereka, mereka pun tidak lagi melakukannya. Justru mereka melakukan perkara-perkara baru. Bahkan dengan berani dan lancangnya mereka merubah kitab yang diturunkan kepada mereka, Taurat, Injil, mereka rubah-rubah. Mereka ganti, mereka sembunyikan, mereka tidak sampaikan apa yang mestinya disampaikan. Barakallahu fikum. Taib, karena demikian kondisinya, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi kita Muhammad SAW dengan syariat yang sempurna dan akan terus menerus berlaku sampai hari kiamat. Barakallahu fikum. Jaminannya ada bahwa Al-Quran akan tetap murni sampai hari kiamat atau menjelang hari kiamat. Kata Allah subhanahu wa ta'ala memberikan jaminan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang menjaganya. Baik. Liudhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang musyrik sangat tidak senang. Barakallahu fikum. Baik, orang-orang musyrik sangat tidak senang dengan, barakallahu fikum, dengan ketauhidan ini, dengan agama, dengan sunnah dan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau diajak berbicara tentang ketauhidan, mereka sangat jengkel, sangat tidak suka. Tapi giliran berbicara tentang kesyirikan, aduh, semangat mereka, antusias mereka dengan pembicaraan kesyirikan itu, wallahul musta'an. Ini yang bisa kita sampaikan di kesempatan ini, barakallahu fikum, beberapa ayat yang semoga senantiasa mengingatkan kita tentang kondisi Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam sebagai rasul, bukan Tuhan. Barakallahu fikum. Dan ajakannya semua sama seperti ajakan seluruh para nabi dan para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni mengesakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahul musta'an. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.